Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabi ajma'in. Para pendengar RRI yang berbahagia dimanapun Anda berada, sungguh merupakan suatu kehormatan bagi kami untuk bertemu kembali dengan para pendengar sekalian. Mudah-mudahan kebersamaan kita dan keberadaan kita untuk sama-sama memahami dan mengkaji firman Allah Subhanahu wa taala selalu memancing berkah dan rahmat Allah untuk turun kepada kita. Kita sampai pada hari ini ayat 84 dari surat An-Nahl yang berbunyi sebagai berikut. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa yauma nab'atsu min kulli ummatin syahidan tsumma la yu'zanu lilladzina kafaru wa la hum yusta'tabun. Dan ingatlah akan hari ketika kami bangkitkan dari tiap-tiap umat seorang saksi atau rasul. Kemudian tidak diizinkan kepada orang-orang yang kafir untuk membela diri dan tidak pula mereka diperbolehkan untuk meminta maaf. Para pendengar rahimakumullah, setelah Allah Subhanahu wa taala memberikan penjelasan tentang orang-orang yang ingkar terhadap segala nikmat yang diberikannya, tentang orang-orang yang tahu tentang segala kebaikan dan rahmat serta kasih sayangnya tapi pura-pura tidak tahu, maka Allah kemudian memberikan satu informasi bahwa mereka ini kelak akan wa yauma nub'atsu min kulli ummatin syahidan, kelak nanti pada hari akhirat setiap umat itu akan diiringi dengan seorang saksi yaitu rasul. Para rasulnya akan menjadi saksinya, akan tetapi bagi orang-orang yang ingkar la yu'zanu lillazina kafaru, mereka tidak akan diberikan kesempatan untuk membela diri, tidak akan ada rasul yang mau bersaksi untuk mereka buat kebaikan mereka. Walahum yusta'tabun, bahkan mereka tidak diperbolehkan untuk meminta maaf. Sungguh suatu hal yang sangat menyeramkan kalau nanti di hari akhirat orang-orang punya pendamping, orang-orang punya pelindung, orang-orang punya saksi yang menguatkan akan kebaikannya, sedangkan bagi orang-orang ingkar akan diam sendiri, kebingungan, celingak-celinguk ke kanan ke kiri mencari kira-kira siapa yang mau menjadi pelindungku atau paling tidak menjadi dekingku ini, siapa menjadi backingku. Akan tetapi tidak dia dapatkan dan meminta maaf saja tidak boleh. Ya, ini suatu hal yang sangat berat sekali. Meminta maaf, ya Allah aku mohon maaf, tidak boleh. Tidak diperkenankan mereka untuk membela diri. Aku begini ya Allah, bukan salahku, salah dia. Ya. Dia yang membuat aku menjadi seperti ini. Aku terjatuh dalam zina karena digoda-godanya. Ya, bukan salahku ya Allah. Tidak diperkenankan mereka membela diri. Bahkan yang lebih parah daripada itu, walahum yusta'tabun, mereka tidak boleh untuk meminta maaf. Sungguh suatu hal yang sangat menyeramkan, sungguh suatu hal yang kalau kita pikirkan kita sendiri tidak berani untuk berada dalam kondisi tersebut. Tetapi sekali lagi, ternyata ketika kesadaran kita hilang, banyak di antara kita yang lebih memilih untuk berada pada kondisi ini pada hari akhirat nanti dengan banyaknya melakukan tindakan-tindakan kejahatan, melakukan kemaksiatan, melakukan hal-hal yang mungkar, seakan-akan dia ingin mengatakan bahwa saya berani menghadapi kondisi, tidak punya pelindung, tidak punya pendamping, dan siap untuk berhadapan dengan Allah Subhanahu wa taala dengan segala dosa yang ada pada diri kita. Keterangan ayat lain yang senada dengan ini bisa kita dapatkan di dalam surat Qaf, wa ja'at kullu nafsin ma'asaiqun wa syahid, ketika setiap jiwa itu akan diiringi dengan saikun wa syahid, ada penggiring dan juga ada penyaksi. Kalau di dalam ayat ini Allah mengatakan ada rasul yang akan menjadi pembela bagi umat-umatnya yang berbuat saleh, setiap jiwa bahkan nanti akan diiringi oleh malaikat yang selama hidupnya memberikan catatan-catatan kepada dirinya. Ada sa'ikun wa syahid, ada penggiring dan juga ada penyaksi. Penyaksi atas keburukan yang dia lakukan. Ini betul ya Allah, sudah melakukan tindakan keburukan. Kawan tadi diam, tidak bisa berkata apa-apa karena sudah merasa sangat ketakutan. Inilah yang akan terjadi dan ini harus kita wanti-wanti mulai dari sekarang. Jangan ketika sakaratul maut sudah berada, di sekitar kita, baru kita tersadar untuk meminta ampun kepada Allah. Jangan ketika badan masih kuat kita pergunakan untuk melakukan tindakan-tindakan maksiat dan tidak berpikir bahwa kelak kita akan mempertanggungjawabkan segala perbuatan buruk kita di hadapan Sang Maha Penguasa. Dan tentu saja azab yang akan kita terima bukan merupakan azab yang bisa kita anggap main-main, karena azab Allah begitu sangat dahsyatnya bagi orang-orang yang melakukan kesalahan yang tidak mau menuruti perintahnya. Untuk lebih menjelaskan hal ini bersama kita studio sudah ada Ustaz kita, Ustaz Ardiansah, kami persilakan. Iya, terima kasih Ustaz Perdana. Salah satu hal yang paling menyakitkan bagi orang yang sedang berperkara adalah bahwa dia tidak diberikan kesempatan untuk membela dirinya. Jika itu saja sungguh suatu penghinaan, bahkan suatu hal yang sangat menyakitkan di dunia, dapat dibayangkan betapa hal itu menjadi sangat lebih menyakitkan ketika terjadi di akhirat kelak. Na'udzubillah, thumma na'udzubillah. Inilah kiranya yang akan terjadi terhadap orang-orang yang kufur terhadap nikmat Allah Subhanahu wa taala. Orang-orang yang dahulunya hidup di dunia ini merasa bahwa apa yang ia lakukan, apa yang ia capai, apa yang ia miliki dan peroleh itu karena kecerdasan dan kepandaiannya, atau karena kepintaran dan karena kehebatannya. Orang-orang yang seperti itu kelak di akhirat dia tidak akan memiliki pembela. Bahkan para rasul, para nabi yang menjadi pembela bagi umatnya pun tidak akan membela mereka. Karena apa? Karena mereka tidak diizinkan untuk membela mereka. Dan orang-orang yang dalam kondisi kufur nikmat itu pun bahkan tidak mampu membela diri mereka sendiri. Para pendengar yang dimuliakan Allah, ini gambaran dalam ayat ini sangat menakutkan sebenarnya bagi diri kita, bagi orang-orang yang mau merenungkan ayat-ayat Allah, mau merenungkan firman-firman Allah, mau menjadikan firman Allah sebagai pedoman dalam kehidupannya. Tapi bagi orang yang memang sudah tuli, buta, tuli pendengarannya, bukan berarti dia peka, tidak mendengar, tidak, memang dia tidak mau mendengarkan kebenaran. Dan dia juga sudah menjadi orang yang buta, bukan berarti dia tidak bisa melihat, dia mampu melihat, tapi penglihatannya itu tidak dipergunakan dalam untuk mencari kebenaran. Maka orang-orang yang seperti itu akan menganggap ayat seperti ini seperti angin yang berlalu tanpa ada kesan pada dirinya. Artinya bahwa ayat ini bagi orang yang beriman sungguh sangat menyentuh dan menjadi satu peringatan tegas dan keras dari Allah Subhanahu wa taala. Tapi memang orang yang sudah menjadi kebiasaan pada dirinya berbuat kekufuran dan mengingkari nikmat-nikmat yang telah Allah berikan pada dirinya, maka orang yang seperti itu akan menganggap angin lalu sajalah ayat-ayat seperti ini. Para pendengar yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ayat seperti ini banyak kita jumpai yang senada dan memiliki makna yang menggambarkan tentang kejadian pada hari kiamat nanti terhadap orang-orang kafir. Salah satu firman Allah Subhanahu wa taala yang berbunyi, "Yauma yanzurul mar'u ma qaddamat siyadah wa yaqulul kafiru ya laitani kuntu turaba." Hari ketika manusia melihat apa yang telah dilakukan oleh kedua tangannya. Mengapa disebutkan kedua tangan? Karena memang tanganlah yang paling banyak beraktivitas. Bukan hanya perbuatan tangan saja, tapi yang dimaksud di dalam ayat itu, yang dimaksud adalah seluruh perbuatan, baik yang dilakukan tangan, mata, telinga, mulut, kaki, dan sebagainya. Wa yaqulul kafiru ya laitani kuntu turaba. Dan orang-orang kafir itu akan mengatakan, alangkah baiknya nasibku kalau dahulu aku adalah seperti debu yang berterbangan atau pasir. Artinya dia tidak usah jadi manusia, tidak mengapa. Mengapa ini ia katakan hari itu? Karena siksa yang telah menunggu dan menantinya berupa azab neraka yang tidak ada habisnya itu sudah siap akan menjadi tempatnya. Na'udzubillah min dzalik. Ini adalah satu gambaran bagi diri kita di dunia ini yang masih diberikan Allah Subhanahu wa taala kesempatan untuk bertaubat, untuk memperbaiki diri kita, untuk senantiasa memperbanyak amal ibadah kita. Betapa banyak dari orang-orang, mungkin teman kita, saudara kita, jiran tetangga kita, yang tidak lagi diberikan Allah Subhanahu wa taala kesempatan untuk bertaubat. Dengan telah berpulangnya mereka kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka ketika seseorang itu sudah masuk ke dalam kubur, maka ketika itu dia tidak lagi dapat berbuat kebaikan kecuali apa yang telah ia lakukan dahulu di dunia, kecuali beberapa hal yang memang didispensasikan oleh Allah Subhanahu wa taala dan Rasul-Nya. Namun yang jelas, ketika kita ingin beribadah, beribadahlah di dunia ini sehingga kita menjadi orang-orang yang betul-betul dekat dengan Allah Subhanahu wa taala dan menjadi orang yang senantiasa menghambakan diri kepada Allah, bukan kepada yang lainnya. Mungkin itu tambahan dari. Iya, terima kasih Ustaz Adi. Para pendengar himakumullah, menutup perjumpaan kita pada hari ini, mari sekali lagi kita renungkan ayat ini. Pada hari itu kami akan bangkitkan tiap umat seorang saksi, yaitu Rasul, kemudian tidak diizinkan kepada orang-orang yang kafir untuk membela diri, dan tidak pula mereka diperbolehkan untuk meminta maaf. Tidak diperbolehkan bagi orang kafir untuk membela diri dan tidak diperbolehkan untuk meminta maaf. Apa perasaan kita ketika kita membaca ayat ini? Saya kira semua kita pasti akan berpikiran bahwa orang kafir yang dimaksud adalah bukan diri kita, akan tetapi orang yang lain. Kita tidak pernah berpikir bahwa kemungkinan besar kita termasuk ke dalam golongan orang ini. Orang-orang yang tidak diperbolehkan untuk membela diri dan tidak diperbolehkan untuk meminta maaf. Akhirnya ketika kita berpikir bahwa itu kan orang lain yang seperti itu, saya pasti akan selamat masuk ke dalam golongan orang Rasul, akhirnya tidak ada peningkatan ibadah, tidak ada usaha untuk memperbaiki diri, tidak berusaha untuk berbuat lebih baik. Sebaliknya, kalau kita berpikir bahwa kita mungkin termasuk ke dalam orang golongan orang kafir ini, orang yang tidak akan mendapatkan azab ini, maka tentu kita akan cepat sadar diri dan kemudian melakukan tindakan-tindakan yang jauh lebih baik dari yang pernah kita lakukan. Inilah yang terbaik yang harus kita lakukan. Jangan berpikir bahwa kita langsung masuk surga, tapi cobalah berpikir bahwa kita masih berada di dalam neraka dan kita mencoba untuk keluar dengan cara melakukan tindakan-tindakan kebaikan di dalam kehidupan kita dan berusaha keras untuk mencapai ridha Allah Subhanahu wa taala. Ini saja yang dapat disampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Kami akhiri dengan wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.